Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Amma ba'd. Kita baca hadisnya, barakallahu fikum. Mungkin kalau tidak ingat salah kita, kalau salah dalam ingatan kita, sudah masuk kepada hadis al-arba'un, al-hadi wal-arba'un, hadis yang ke-41 seingat saya. Ya, namun ada faedah yang sangat-sangat besar yang kita ambil, walaupun ini sudah barakallahu fikum kita ulangi untuk mengambil faedah padanya dari ucapan Imam Abdurrahman bin Nasir Sibli rahimahullahu taala. قال رحمه الله تعالى الحديث الحادي والأربعون في 41. Ada judul yang diberikan, على اليد ما أخذت حتى تؤديه. Atas tangan apa yang diperbuatnya atau yang diambilnya sampai dia menunaikan apa yang diambil. Hukum terkait dengan apa yang diperbuat oleh tangan. An Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 'ala al-yadi ma aqadat hatta tu'addiyahu. Dari Samurah bin Jundub radhiyallahu taala anhu berkata, telah bersabda Rasul alaihi salatu wassalam, atas tangan apa yang telah diambilnya, apa yang telah diambilnya oleh tangan itu, hatta tu'addiyahu, sehingga tangan itu menunaikan, ai mengembalikan apa yang diambilnya. Tangan akan dikenai hukum. Tentu hukuman bukan buat tangan, tetapi buat pemilik tangan. Rawahu ahlus sunani illa nasai. Diriwayatkan oleh ahlus sunan illa nasai. Berarti, ya, selain Imam Nasai, At-Tirmidzi di dalamnya, Abu Dawud, dan juga Ibnu Majah. Sebagian ulama memandang bahwa hadis ini adalah dhaif. Wallahu ta'ala alam bisawab, beliau melihat mungkin hadis ini dalam pandangan beliau luput dari kelemahan. Ada syarah yang sangat-sangat besar faedahnya yang bisa kita ambil pada malam hari ini dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Wa hadza, kata beliau, syamilun lima akhadathu min amwalin nas bighairi haqqin. Ini mencakup apa yang diambil oleh tangan dari harta-harta manusia, bighairi haqqin, dengan tanpa dasar yang benar, kal ghasabi wa nahwihi, seperti merampok, merampas, wanahwihi, dan yang semisalnya. Ini tanpa alasan yang hak diambil oleh tangan. Wa ma akhadathu bihaqqin, dan apa yang memang diambil oleh tangan memang ada landasannya. Karahan, seperti menggadai. Wa ijarah, yaitu menyewa. masuk di dalamnya hadis ini terkait dengan hukum terhadap tangan yang berbuat. Ammal qismul awwal fawwal ghasab. Adapun bagian yang pertama, apa yang diperbuat oleh tangan mengambil harta benda orang dengan tanpa jalur yang benar, fawwal ghasab, yaitu merampok. Wa huwa akhdhu malil ghairi bighairi haqqin bighairi ridha. Al-ghasab maknanya adalah mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak benar, dengan tanpa keridhaan. Ini al-ghasab namanya. Mengambil harta orang lain dengan cara yang salah, ai tidak benar, dengan tanpa keridhaan. Wa huwa min a'zami adh-dhulmi wal muharramat. Dan ini termasuk dari kezaliman yang paling besar dan keharaman yang paling besar, merampas. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Karena Rasul alaihi salatu wassalam telah bersabda, man ghasaba qida shibrin minal ardi uwiqahu yawmal qiyamati min sab'i aradin. Barang siapa yang, kata Rasul alaihi salatu wassalam, barang siapa yang merampas sejengkal dari tanah, ya, maka akan dikalongkan dia pada hari kiamat dengan 7 lapis bumi, satu jengkal yang diambil. Maka demikian besar hukuman yang dipersiapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengalungkannya kelak pada hari kiamat dengan 7 lapis bumi. Nasallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah jaga dan lindungi kita. Persoalannya dunia, barakallahu fikum. Maka hukuman bagi orang yang mengambil barang orang lain tanpa alasan yang benar ini, kata beliau, wa 'alal ghasibi ayyarudda ma akhadha. Kewajiban bagi orang yang merampok, yang merampas itu untuk mengembalikan apa yang sudah diambilnya. Walau gharama ala radhi adha'af qimati. Walaupun dia harus berhutang dalam mengembalikannya sampai kemudian harganya berlipat-lipat, dia berhutang. Dia telah mengambil itu hanya mau pinjam, tapi harganya besar. Ya, apalagi kalau, ya, barakallahu fikum, jatuh apa namanya bayar kredit, tentu akan lebih besar lagi. Ya, maka dia wajib untuk mengembalikannya walaupun dengan berhutang. Walau sara alaihi dararun fi raddihi, walaupun ada padanya kemudharatan di dalam mengembalikannya, wajib. Kenapa? Kata beliau, li'annahu huwallazi adkhala ad-darara 'ala nafsihi. Karena dialah orang yang telah memasukkan mudharat atas dirinya sendiri. Maka wajib untuk dia mengembalikan apa yang telah dirampok, apa yang telah dirampas, walaupun akan terjadi mudharat barakallahu fikum. Fa inna qasa radahu ma'a arsyi nafsihi. Kalau ternyata barang yang dirampas atau harta yang dirampas itu berkurang, maka wajib dia untuk mengembalikannya dan menanggung kekurangannya. Dia hukuman. Kalau ternyata kekurangan itu terkait dengan ada pada barang, misalkan harus sempurna karena sudah dipreteli, misalkan, maka wa alaihi ujratuhu muddata baqaihi biyadi. Atas si perampok dan perampas ini, dia membiayai selama barang itu di tangannya. Wa in talafa, kalau ternyata barang yang diambil itu lenyap atau rusak, hancur, dominan dia wajib untuk menanggungnya. Wajib untuk kemudian barakallahu fikum menanggungnya, menjaminnya. Subhanallah. Hukuman bagi orang yang ghasab, yaitu merampok-merampas. Ini mengambil harta orang lain dengan tanpa alasan yang benar. Berarti demikian pula hukumannya, selain merampok, mengambil harta orang lain dengan tanpa alasan yang benar, maka ini yang harus diperbuat dan dilakukan. Harus mengembalikan, walaupun dengan cara berhutang. Dengan cara berhutang harus dengan harga yang berlipat-lipat dari harga asli barang itu. Maka dia harus mengembalikannya. Karena ini adalah kezaliman yang besar. Barakallahu fiik. Keberikutnya kata beliau, wa id wa amma idza kanatil yadu afadat malal ghaib bi ridha sahibih. Adapun jika sang tangan itu mengambil harta orang lain dengan keridhaan dari pemiliknya, berarti bagaimana gambaran di tangan dia pemilik barang ini ridha, diijar, sewa, dia menyewa, au rahan, menggadai, au mudharabah, ya, memberikan barakallahu fikum modal kepada orang lain untuk dijalankan. Ya, tentu yang memegang modal ini dia punya hak untuk menjalankan. Berarti ini kan harta ada di tangannya, tetapi dengan cara yang benar, adanya mudharabah. Ya, atau musaqah, atau musaqah yaitu dia bekerja sama namun dalam hal menyirami tanaman, memasukkan air. Barakallahu fikum. Ya, kalau di zaman dahulu nimbah, ya karena tidak ada mesin, barakallahu, jadi nimbah mengalirkan ke tanaman lalu timbal, ya, sumur yang dibikin, barakallahu fikum, ya, ini musafat atau musyarah, atau memegang harta pemilik sawah, ya, dia yang menanami, barakallahu, dia yang diamanatkan untuk memupuknya, pokoknya menjaga tanaman. Au gairiha atau selain. Fasahibul yadi amin. Berarti yang memegang itu semua adalah amin, orang yang terpercaya. Lianna kepercayaan. Lianna sahibal ain qadi tamanahu. Karena pemilik barang itu telah memberikan amanah kepadanya, berarti dia yang berkuasa. Nah, ini terkait harta benda yang ada diambil oleh tangan dengan jalur yang benar, dengan jalur hak. Kalau tadi ya dirampas saja, dicuri, ditipu, apapun bentuknya, barakallahu fikum, demikian hukumannya. Nah, sekarang harta benda itu ada di tangan, namun pindahnya ke tangan kita itu dengan cara yang benar. Sewa contohnya, atau barakallahu fikum menggadai, atau mudharabah membawa modal dari seseorang, ya, atau musaqah sebagai orang yang dipercaya untuk mengairi, atau musyarah menanam, atau selainnya. maka dia adalah orang yang amin, punya amanah. Karena pemilik harta telah, pemilik modal telah memberikan amanah kepadanya, pemilik harta tersebut. Sekarang bagaimana hukumnya? Mari, ada pelajaran yang sangat berharga. Kalau ternyata kita memegang harta barakallahu fikum orang lain dengan cara yang benar, fa in talaha wa hiya biyadihi, kalau ternyata rusak barang tersebut atau harta itu dan dia di tangannya, bi ghairi ta'addin wala tafsir, rusaknya barang itu bukan karena melampaui batas, ya motor ya dipakai steady misalkan, dititipkan atau apa namanya nyewa motor, ya tapi barakallahu fikum distandingkan atau dipreteli atau apa tadik wala tafsi, atau mengenyekkan wes di mana saja ditaruh, panas hujan barakallahu fikum, ini harta dia ada di tangannya dengan jalur yang benar, tapi dia tidak melampaui batas berbuat lebih dari harta itu, tidak ini tidak itu, pokoknya dijaga bisa ter. Ya, tidak juga meremehkan mengentengkan, dipelihara. Kalau ternyata pada harta itu terjadi kerusakan, fala dhimana alaih, tidak ada kewajiban baginya untuk menjaga. Ya. Wa in talafa bi tafriqin fi shibbiha aw ta'addin 'alayha, kalau ternyata barang itu rusak karena dia meremehkan mengentengkan di dalam menjaganya, atau barakallahu fikum melampaui batas atas barang itu, dhaminaha, maka dia wajib untuk menjaminnya. Subhanallah. Wa mata in qada al-dharatu minha raddaha ila sahibi, maka kapan saja selesai tujuan yang akan dicapai, yang akan diperoleh, oh sudah selesai ya, karena batasnya sekian tahun kita mudharabah misalkan, sudah ternyata raddaha ila sahibi, dia dia wajib mengembalikan. Karena nyewa motor satu hari ya harus dikembalikan kalau sudah. Wadakala fi hadzal hadits ala al-yad ma aqadat hatta tu'diyahu, masuk ke dalam hadits ini barakallahu fikum, wa kadzalika al-'ariya ala al-mus'id ay yaruddaha ila sahibihi bil qada' al-gharad minha aw talaba rabbuha li'anna al-'ariya ta'aqdun ja'izun la lazimun. Demikian juga terkait dengan 'ariyah meminjam, maka bagi orang yang meminjam untuk mengembalikan pinjaman itu kepada pemiliknya setelah selesai tujuan, atau mungkin pemilik barang itu meminta kembali, wajib kita kembalikan. Karena meminjam itu adalah sebuah akad, boleh saja hukumnya, bukan sesuatu yang wajib. Ada hukum yang perlu dijelaskan. Fa in talafatil 'ariyatu bighairi ta'addin wala tafriq fa min al ulama man dhammanahu, apabila rusak pinjaman yang dipinjam itu dengan tanpa melampaui batas, tanpa menyia-nyiakan pinjaman, dia jaga, dia pelihara, maka sebagian para ulama mengatakan dia harus menjaminnya. Kama huwa al masyhur min madhhab al imam Ahmad wa minhum lam yadhmanhu kasairil umana, sebagian ulama mengatakan wajib dia untuk menanggungnya, sebagian ini masyhur dari mazhab al-Imam Ahmad, dan sebagian mereka mengatakan tidak ada kewajiban untuk menjaminnya, menanggungnya pinjaman yang rusak itu kalau dia tidak melampaui batas atau mengentengkan. Wa minhum man fas, sebagian ulama ada yang merincikannya. Fa in syarrata dimanaha dhaminaha, kalau memang di awal ada syarat, pokoknya kalau rusak barang ini anda jamin, Anda yang bertanggung ya, alaiya, atas saya misalkan, ada syarat, berarti mau jaga atau misalkan di luar itu dia harus menjamin. Wa illa fala, kalau ternyata tidak ada syarat, tidak ada kewajiban untuk menjaminnya. Wa huwa ahsanul aqwali thalatha, kata Imam Abdurrahman As-Sirdi, ini adalah pendapat ketiga, pendapat yang terbaik ada rinciannya. Barang dipinjam, barakallahu fikum, rusak. Dia sudah jaga, dia pelihara, dia segala-galanya sudah lakukan yang terbaik, ternyata rusak. Barakallahu fikum. Maka sebagian ulama mengatakan dia tetap harus menjaminnya. Dan ini masyhur dari mazhabnya Imam Ahmad rahimahullah. Sebagian ulama mengatakan tidak ada kewajiban untuk menjaminnya, sebagaimana amanat-amanat yang lain. Kemudian di antara mereka ada yang merinci. Bagaimana rinciannya? Kalau ternyata di awalnya sudah diletakkan syarat. Jadi nanti kalau barang ini misalkan saya antum tanggung jawabnya. Nah, alaiya, ya, saya bertanggung jawab. Dia jaga, dia pelihara barang itu, ternyata merusak. Maka dia menjaminnya karena dia mensyaratkan di awal. Kalau dia tidak syaratkan, maka tidak ada kewajiban untuk menjaminnya. Tiga pendapat ini Imam Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu taala merujukkan, mengatakan bahwa yang paling bagus dari ucapan adalah dengan merinci tadi. Ulama mengatakan harus menjamin walaupun dia jaga, dia ini, dia itu. Sebagian mengatakan tidak ada. Makanya dirinci oleh sebagian ulama, dan ini pendapat yang diambil oleh Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah taala. Wallahu taala alam bis-shawab, wallahu taala alam bis-shawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.